نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. Bila disebut a'adzan Allah wa iyyakum minha, itu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungkan saya dan kamu semua darinya, yakni dari neraka yang last disebutkan. Bab yang kedua, muka surah 45. Bab yang kedua, memboikot ahli bid'ah, telah kita selesaikan. Daripada hari ini bab yang kedua, surah 45. Betul? Skip. Assalamualaikum. Bid'ah dalam aqidah. Sebesar-besar bid'ah. Kerana aqidah merupakan asas dan pintu utama Islam, sehingga sesiapa yang tidak memasuki pintu utama tersebut, segala amalnya tidak diterima. Jadi melakukan kerusakan di pintu tersebut merupakan kerusakan yang maha dahsyat dan amat besar. Oleh itu, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, wajib menyucikan akidahnya, wajib memurnikan akidahnya. Kerana segala amal yang kita lakukan sepatutnya dan semestinya didirikan di atas akidah yang safiyah, yang bersih, yang luhur, yang murni. Akidah yang dimasuki dengan kekotoran syirik, khurafah, atau yang berupa bid'ah, mampu saja menghalang dari diterimanya amal. Qala Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan, wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan. Apa perintah Allah Ta'ala kepada hamba-Nya di bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerja utama manusia, kerja tugasan utama manusia dan jin di atas muka bumi ialah iqamatul ubudiyyah, menegakkan penghambaan yang mutlak kepada Allah. Pun begitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan menegakkan ubudiyyah melainkan liya'budullaha mukhlishin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah melainkan ibadah yang memenuhi ciri ikhlas. Mukhlishina lahuddin hunafa'a, kata Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Suratul Bayyinah. Ini suratul Bayyinah tadi, yang suratul Zumar tadi. Inna dina walillahi, bagi Allah Ta'ala itu ad-din. Ayatnya macam mana? Suratul Zumar. Suratul Zumar. Ayat 3. No, itu suratul Bayyinah. Yang bawah tu ayat suratul Bayyinah. Suratul Zumar, ada yang hafal? Ada yang hafal? Ajaib kalau ada yang hafal. Ajaib. Ada kiamat, boleh ingat baik. Walillahi, dan bagi Allah Ta'ala itu agama yang bersih. Bagi Allah Ta'ala itu agama yang bersih. Maknanya Allah sekali-kali tidak akan menerima agama yang kotor. Firman Allah, wa ma umiru, mereka tidak pun diperintahkan untuk buat syirik, buat bid'ah dan selainnya. Mereka hanya diperintahkan untuk apa? Liya'budullah. Siapa yang perintah piadakan patung? Tak ada. Siapa yang perintah untuk mereka-reka? Tidak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sebenarnya dalam bab-bab yang terdahulu telah disentuh beberapa bid'ah dalam akidah. Antara bid'ah yang besar ataupun pintu atau syubhat yang besar yang dikaitkan dengan akidah ialah apa dia? Dalam bab-bab sebelum ini, di antara isu yang besar yang dikaitkan dalam bid'ah, bid'ah dalam bab akidah, apa dia? Sebelum ini telah dibincangkan sedikit berkenaan bid'ah dalam akidah. Di antara bid'ah, bid'ah yang besar dalam akidah yang telah pun dinyatakan dalam bab-bab sebelumnya. Revision. Agak-agak siapa yang ingat? Bid'ah yang menyatakan dalam bab akidah hanya hadis mutawatir. Hadis ahad tidak diterima dalam bab akidah. Itu di antara isu yang besar. Big issue dalam bid'ah dalam akidah. Yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah, mereka menyatakan untuk mengisbatkan akidah, apabila you cerita tentang akidah, you hanya boleh guna Quran atau hadis mutawatir. Hadis dalam kategori ahad tidak boleh digunakan untuk mengisbatkan persoalan akidah. Itulah bid'ah yang besar dalam bab akidah. Ya. Sebab banyak isu-isu dalam akidah tentang azab kubur, tentang macam-macam lah, dibawa datang ceritanya daripada hadis ahad. Tentang azab kubur, tentang fitnah kubur, tentang syurga, neraka, ada yang disebut dalam hadis ahad. Jadi menolak tepi hadis ahad dalam perbincangan akidah akan membatalkan banyak perkara dalam bab ataupun dalam persoalan akidah. Jadi itu kita kena faham. Itu di antara bid'ah, di antara isu ataupun syubhat yang besar dalam bid'ah dalam bab akidah. Baik. Sebab itu disebut sini, pada huraian-huraian sebelumnya saya telah menyebutkan sejumlah bid'ah yang terdapat dalam akidah, di antaranya yang kita sebutkan tadi, hadis ahad tidak boleh digunakan sebagai sumber ataupun dalil kepada persoalan akidah. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah berdalil dengan hadis ahad yang sahih walaupun dalam bab akidah. Ahlu sunnah wal jamaah mengambil hadis ahad tapi dengan syarat dirinya sahih dalam bab akidah. Kenapa? Kerana dengan apa? Kenapa mereka tolak hadis ahad? untuk memberi ruang yang banyak kepada akal. Golongan Mu'tazilah, mereka ini mendahulukan akal. Nah, jadi dengan menolak hadis ahad dalam akidah, maka akal akan mempunyai ruang sebesar-besarnya. Itu yang mereka mentakwil sana, takwil sini, nafi itu, nafi ini. Kerana apa? Kerana telah tolak hadis ahad. Sedangkan dalam hadis ahad mengisbatkannya, banyak yang isbat, ya, tentang persoalan apa nama sifat khabariyah, Allah Ta'ala mengkhabarkan baginya itu, baginya ini, tangan dan sebagainya. Dan kalau hadis ahad, jadi dengan mengadakan kaidah tolak hadis ahad dalam bab akidah, itulah sebenarnya telah memberi ruang yang besar kepada mereka untuk menggunakan akal tanpa limit. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat An-Nur, dan Allah Ta'ala menunjuki siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan yang lurus kepada orang yang dia kehendaki. Maknanya dalam persoalan berhadapan dengan bid'ah-bid'ah, persoalan dalam persoalan menghadapi persoalan agama, ada yang Allah tunjukkan jalan yang lurus, akhirnya mereka selamat, salafus saleh. Ada orang yang terpesong dari jalan yang lurus, ahli bid'ah. Sebab itu kita katakan, dan Allah jugalah yang menunjukkan jalan yang lurus kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab itu mungkin orang akan tanya, ustaz ini tak nampak ke hadis, dia tak nampak, takkan dia tak faham? Nah, Allah kata, dan Allah Ta'ala jugalah yang menunjukkan jalan yang lurus, tidak perlu semua orang, ila man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana kata Allah, walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Kata Allah, kalaulah kami berkehendak, kalaulah kami nak, setiap orang akan dapat hidayah. Tapi Allah tak hendak semua orang. Allah pilih orang-orang yang melalui jalan hidayah. Nah, sebab itu orang-orang yang telah melalui jalan hidayah, jangan gusar, jangan risau akan sedikitnya orang yang melalui jalan itu. Al-Fudail bin Iyad menyatakan, ilzam tariqal huda, ilzam tariqal huda, lazimilah jalan hidayah. Wala tastauhish, janganlah kamu rasa dingin dengan sedikitnya orang yang jalan di situ. Jalan sunnah itu aman. Yang nak bahas Quran, hadis, dan sunnah Nabi dalam situasi keadaan sekarang, tak aman. Sebab itu dia kata, wala tastauhish, janganlah kamu merasa gusar. Kita juga orang tak ada. Wala tastauhish, qillatas salikin, sikitnya orang dari jalan tersebut. Nabi, kemudian Al-Fudail bin Iyad menyatakan lagi, wahdar, berhati-hati, turuqad dalalah, jalan-jalan kesesatan. Tariqal huda satu, tapi dia kata ingat, hati-hati akan turuq, jalan-jalan dalalah, kesesatan. Wala taghtar, jangan kamu tertipu dan terpedaya, bikasratil haliki, dengan ramainya orang di situ. Banyak program-program yang tak sunnah, yang bid'ah, aku ramai orang, masya Allah. Ya, ada program apa macam lah ya hari ini, majlis-majlis tu, walaupun sebagainya rasmi dan sebagainya, ya, wala taftar, janganlah kamu tertipu ataupun terpedaya dengan ramainya orang yang melaluinya. Baik, bid'ah dalam menafikan takdir. Jadi bid'ah pertama dalam bab akidah, pengarang memilih menyentuh persoalan babul qadr, bab tentang qada dan qadar, tentang qadar. Beriman kepada takdir adalah wajib. Maklum, semua orang tahu bahawasanya beriman dengan takdir sesuatu yang wajib, rukun iman. Wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ingat hadis Jibril, tatkala Jibril datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sosok tubuh seorang manusia. Hadis Jibril. Jibril pernah datang kepada Rasul dalam sosok tubuh seorang manusia, bertanya, macam mana hadisnya? بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى منه أثر السفر فجلس حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Satu hari kata sama kata Umar wa andi idh nahnu inda Rasulillah, masa itu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya. Dua sifat itu disebut untuk menunjukkan dia ini bukan orang asing. Sebab kalau orang asing mesti bajunya dah kotor, sebabkan safar, mana ada naik flight, tak ada naik unta, ya? Mesti baju putih mesti akan berdebu, rambut pun mesti akan ada debu. Tapi dia ni sawah, rambutnya hitam. Datuk tadi jalan kan? Dia rambutnya hitam. Putih itu menawan. Sebab black itu very nice. Baik. Hitam itu menawan kan? Iklan very nice. Oh, tak ingat apa, bukan dari lapis. Putih bajunya, hitam rambutnya. Maknanya nak kata dia ni bukan orang asing. Tapi yang pelik tak ada yang kenal. Dia bukan orang asing, tetapi yang peliknya none of, tak ada yang ada di sini yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi, dia datang menonong aja. Hatta jalasa ila Nabi, duduk depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya bertemu lutut dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha. Kemudian dia bertanya tentang Islam, kemudian dia bertanya iman, dan dia bertanya ihsan. Dalam bab iman dia bertanya wa akhbirni anil ain iman, Nabi pun menjawab di ujungnya wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan yang keenam kau beriman dengan qadar, sama ada baiknya maupun yang buruknya, semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis itu kerja rumah. Boleh hafal? Panjang eh. Ukur tengok kan situ kan. Tak ada dah sepunggu nak pergi lah. Exempted already. Exempted already. Baik. Beriman dengan takdir. Sebab apa? Sebab apa disusun? Disusun dalam bab ini boleh jadi. Penulis ini dia letakkan di bid'ah pertama, dalam bid'ah dalam akidah letakkan bab takdir. Sebab bid'ah yang pertama juga berlaku ialah menafikan takdir. Zaman Nabi dulu, di zaman sahabat sudah ada orang yang menafikan takdir. Nah, jadi pantas dan padan untuk diletakkan dalam bid'ah yang pertama. Beriman kepada takdir adalah wajib, dan kedudukannya dalam Islam merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Ini sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW dalam kepada Jibril ketika malaikat itu bertanya kepada beliau apakah iman itu. Nabi menjawab yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdirnya baik maupun buruknya. Sebab kita juga untuk keliru dalam bab Allah jarak, kita orang boleh keliru, melainkan yang sibuk-sibuk Allah bertempatlah, tak tempatlah Allah wujud bila makanlah geng-geng ahbar bawah, jarak orang nak jadi keliru, melainkan datang tukang-tukang pengkeliru. Keliru terhadap para Nabi jarak, keliru pada kitab tidak, malaikat tidak, hari akhirat semua orang boleh menyelamatkan imannya, tapi tetap padam, oh kita semua terdedah. Sebab apa? Sebab itu benda yang kita hadapi hari-hari. Kita dah bukan main bersiap-siap, jadi benda sebaliknya. Ikalaulah kita sudah mula tak nak beriman dengan kadar. Ada buat elok dah tadi. Menyesal. Nah, itu semua berkaitan dengan kadar. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan untuk kita sentiasa menjaga iman terhadap qadar dengan sentiasa berkata, kalau kita punya program tak jadi ataupun jadi sebaliknya, qadarallahu. Lagi qadarallahu samanya qadarallahu. Ingat kan, katalah tadi qadarallahu qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi ini selalu mesti diselitkan dalam kita punya buat. Sorry lah Kak T, tadi dah bawa dah, tapi tertinggal juga. Qadarallahu ma syaa qadarallahu ma syaa fa'al. Ma syaa fa'al. Kan banyak berlaku dalam kehidupan kita. Bawa dah buku tadi, macam mana boleh tertinggal ni? Bawa dah buku. Ingat buku hadis, rupanya hari ni buku bid'ah dan sunnah. Oh, begitu cerita ya. Jadi kita kena sebut qadallahu masyaa fa'al. Apa maknanya? Allah telah mentakdirkannya, Allah telah mentakdirkannya. Tadi kita dah bersungguh-sungguh memastikan semua barang dibawa. Qadallahu, ada juga yang tinggal dalam duduk berhati-hati tu. Ada juga yang tinggal. Qadallah, Allah telah mentakdirkannya. Masya'a, apa yang Allah kehendaki, fa'al, mesti dia buat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, ingat hadis Riyadhus Salihin, dulu dalam bab al-yaqin wa tawakkul, yaqin dan tawakkal, ataupun mungkin dalam bab-bab sebelum ini, Nabi kata apa? La taqul lau, jangan kamu kata kalau. Kerana fa'innahu, kerana perkataan kalau itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu syaitan ni apa dia? Apakah pintu syaitan yang masukkan? No. Apakah pintu syaitan yang masukkan ialah pintu menafikan qadar. Kalau maknanya apa? Contohnya kita naik kereta, accident. Kita dua kereta, kalau lah aku naik yang kereta satu lagi dia kan tak kena. Kalau lah ikut jalan lain jadi tak kena. Itu semuanya. Sebab apa dia sangat bermasalah? Kerana dia menyentuh persoalan qadar. Mengetahuinya baik. Beriman kepada takdir meliputi empat perkara. Beriman kepada takdir itu meliputi empat perkara. Al-iman bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Empat perkara. Yang pertama, beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui setiap sesuatu secara umum dan terperinci. Al-iman bi anna Allah Ta'ala alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Kita beriman, asas-asas beriman dengan qadar ni ada empat perkara. Yang pertama, kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara secara umum dan secara detail. Isu inilah Al-Imam Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina. Ibn Sina dikatakan oleh Al-Ghazali kafir. Sebab dia kata Allah Ta'ala hanya mengetahui yang umum dan tak mengetahui yang juzuk, yang detail. Jadi Ibn Al-Ghazali mengkafirkannya sebab menafikan ilmu Allah Ta'ala dalam juz'iyah. Ya. Jadi asas beriman kepada qada dan kepada qadar yang pertama, kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu secara baik, secara umum maupun secara terperinci. Allah Ta'ala mengetahuinya sejak azali, dan pengetahuan Allah Ta'ala itu kekal, baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya maupun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Sama ada ada yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya apa? Apa perbuatan-perbuatan Allah? Kita beriman tak dengan Allah itu ada kerjanya? Allah ada kerja tak? Ada. Beriman dengan kerja-kerja Allah itu dipanggil tauhid apa? Beriman dengan kerja-kerja Allah. Rububiyah. Beriman dengan kerja-kerja Allah yang kita kenali dengan tauhid rububiyah. Seperti mencipta, mentadbir, menghidupkan, mematikan, semua kerja Allah. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam bab beriman, bahwasanya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur, Allah mengurus. Orang-orang kafir Quraisy pun beriman dengannya. Itu yang Allah Ta'ala nak terima tu. Ni puak-puak ni kata, orang Quraisy mentauhidkan Allah. So Allah Ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ, kalau kamu bertanya kepada orang-orang kufar Quraisy, man khalaqa as-samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah kata la yaquluna Allah, mereka pasti akan kata Allah. Kufar Quraisy. Saya tak, orang Cina pun kata begitu kan, ni tuan Allah punya kerja. Ya, maknanya berhala yang baru dia dia cipta, dia tak kata yang ni buat. Ustaz Husini cukup tahu kan, Ustaz Husini cerita saya ni, nak nukil dia saja. Dia kata apa, kita tengok orang Cina pagi-pagi bila dia nyalakan dia punya colok tu, dia tidak halakan ke rumah dulu, dia halakan ke langit dulu. Seolah-olah nak beritahu, wahai Tuhan langit, dia sembah Tuhan langit dulu. Dia apa nama, dia aulawiyatnya, keutamaannya Tuhan langit dulu, kemudian baru dia letak di rumahnya, seolah-olah nak kata, wahai Tuhan langit, lepas ni kalau aku ada apa-apa hal, aku tak minta dengan kau, aku minta dengan enjin. Enjin di bumi. Sudahlah, setiap kali ada apa-apa nak kena keluar, nak pergi jumpa, enjin dia lah. Katanya Allah ma'ala qawul rajih ke tak rajih, tak tahu lah katanya. Nak kena tanya tu. Yang Cina ni kita panggil tu apa? Dia punya imam dia dipanggil apa? Usami. Ah, tak tahu pun tak tahu. Ya. Kita beriman sawaun, sama ada kita mengetahui bahwasanya Allah, kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui setiap sesuatu, sama ada secara umum maupun secara terperinci, sama ada yang berkaitan dengan perbuatannya seperti mencipta, mentadbir, mematikan, menghidupkan, atau yang berkaitan dengan kerja-kerja manusia seperti perkataan, perbuatan, keadaan-keadaan ahwal, keadaan-keadaan sekelilingnya, atau keadaan-keadaan haiwan. Allah Ta'ala juga mengetahui haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda batu. Ilmu tentangnya Allah juga mengetahui. Sebab itu Allah menyatakan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, tidak jatuh satu helai daun melainkan Allah mengetahui di mana jatuhnya dan berapa jumlahnya, bila masanya, semuanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi sangat terperinci ilmu Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq, ada tak surah At-Talaq? Di sini surah apa? Tak ada surah Al-Talaq. Tulis di sini surah At-Talaq. Surah je talak ya. Lebih berjangan. Surah tu At-Talaq. Ayat 12. Qala Allahu Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun, يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على kulli syai'in ilma. Hujjahnya dia nak diambil daripada annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ilmunya bersifat ihata. Arab panggil lautu muhit. Sebab apa dia makan muhit? Dia mengelilingi pulau. Ilmu Allah Ta'ala lebih pada 3D. 3D yang kita panggil. 3D yang saya boleh lah. 3D. Kita punya ilmu satu dimension saja. Depan. Kan? Balik dia tak tahu dah siapa ada. Mak lihat tapi ini. Belakang tu. Tak tahu dah. Kita hanya tahu yang ada di depan tembok. Belakangnya tak tahu. Allah Ta'ala ilmunya ihatah. Atas, bawah, kiri, kanan, dalam, belakang, luar. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang kedua, beriman bahawa Allah Ta'ala dengan ilmunya tadi dia menulis takdir. Yang pertama kita tahu tadi ilmu Allah Ta'ala maha luas, terperinci. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menulis takdirnya tersebut di mana? Lauh. Luh. Lauh. Lauh. Lauh. Lauhul mahfuz. Itu Arab yang mana? Al-lauh al-mahfuz. Al-mahfuz. Apa nak al-lauh? Lauh ni lah. Papan lauh. Haa. Softboard. Apa tu? Lauh lah. Lauh. Board-board ni lauh. Haa. Mahfuz. Dah tak ada mahfuz kan? Mahfuz. Ya. Mahfuz. Mahfuz yang tersembunyi. Mahfuz yang terpelihara. Dari telah bersembunyi kan? Al-Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz. Kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala telah pun menulis qadar-qadar setiap sesuatu di dalam lauh mahfuz, sama ada makhluk, hal-hal mereka, rezeki-rezeki mereka. Allah Ta'ala telah menulis jumlah bilangan, kaifiat, masa, tempat, semua Allah tulis. Daun tu nak jatuh di mana, Allah dah tulis. Kita ni sekejap lagi nak ke mana, sekejap lagi nak jadi itu, sekejap lagi ni terang, lepas tu nak mendung, semua telah ditulis. Ha. Allah Ta'ala telah menulis maqadir, takdir setiap sesuatu daripada makhluknya, sama ada keadaan-keadaan, musim, zaman, masa ni lembab, masa ni hujan, semua rezeki, rezeki-rezeki ni telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Ha. Lepas tu janganlah bonsing sangat. Ada orang musik, saya nak kena beli lima buah rumah lagi sebab anak ada lima. Kemudian sekejap lagi mereka, zaman nanti akan datang ni, harga tanah lagi mahal, sebab tu saya nak belikan juga rumah macam burung merpati pun tak apalah. No, dia lahir dengan rezekinya. Dia lahir dengan rezekinya. You risau apa-apa kau dulu. Siapa yang bagi? Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takutkan miskin. Nah, itu harus hukum. Kita mengutuk, bukankah kami yang bagi rezeki? Dan mereka juga. Jadi Allah Ta'ala telah menulis rezekinya. Allah Ta'ala menulis bilangan, kuantiti. Menulis kaifiatnya, kualitinya. Menulis masanya, tempatnya. Dan kesemua itu, la yataghayyar wa la yatabaddal. Tidak akan bertukar, tidak akan berubah. Apa yang Allah tulis itu tidak akan berubah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, melainkan dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyatakan tentang qadar ini. Nabi kata, dalilnya ada tak ada di situ? Suratul Hajj ayat 70 ya. Qala Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh inna dhalika fi kitab. kamu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah pun tertulis dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab. Dan untuk menulisnya sangatlah mudah bagi Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah Ta'ala itu ilmu yang mutlak, la yasbiquhul jahil. Ilmu Allah tak macam ilmu kita. Ilmu kita mula dengan jahil. Sebelum kita tahu jalan, aku tak pernah tahu jalan ni. Bila dah lalu baru tahu. Kan? Kita manusia dia mula dengan jahil. Masa kita keluar, la ta'lamuna syai'a, you know nothing. Ha? Nak pakai baju pun orang pakai kan? Nak buat apa pun orang buatkan. Tapi ilmu Allah Ta'ala bukan macam kita, melalui belajar kita tahu. Allah Ta'ala ilmunya tetap, ya, tidak dimulakan dengan jahil seperti manusia. Dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah kataballahu مبادئ الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. قال وعرشه على الماء. Dan arsh Allah Ta'ala itu di atas air. طيب. Allah Ta'ala telah pun menulis takdir semua makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun sebelumnya. Luar biasa ilmu Allah. Sebelum diciptanya zarah, atom, sebelum diciptanya jam, dari itulah ini yang jumlahnya punyalah banyak tak diketahui, telah pun Allah tulis kadarnya sebelum dicipta semua itu 50 ribu tahun sebelumnya. Luasnya ilmu Allah. Luar biasa ilmu Allah Ta'ala. Dia telah menulis takdir. Menulis takdir jauh lebih payah, apa tidak? Sebab takdir ni kita hanya boleh tulis bila kita dah operasikan benda tu dan ulang beberapa kali. Contohnya kita buat makanan, buat sekali, oh dia basi selepas 3 hari. Buat sekali lagi, basi 3 hari juga. Dan kita boleh kata supaya date-nya sekian. Takdir. Kena ada dulu benda tu baru tahu sejauh mana dia boleh pergi. Tapi Allah Ta'ala telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Isi langit dan bumi ini benda yang tak tersingkap, terlalu banyak. Sebab itu Allah Ta'ala mencabar, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tu kenapa kamu tak cek? Rupa-rupanya kajian saintifik terhadap tubuh manusia, hari-hari ada saja penemuan baru yang tak tahu pun tubuh manusianya. Oh, ada lagi ni orang itu, ada lagi ini, ada lagi, ada enzim-enzim itulah itu, macam-macam lah nama-nama bida'ah ibu buahnya. Baduk bida'ah itu baru lah. Nak kata baru, bida'ah itu pasal apa? Jangan buat bida'ah tak elok saja. Banyak macam-macam lagi penemuan. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apabila dia suruh perhati itu, dia ada berperingkat-peringkat ya. Allah suruh perhati unta. Simple, unta. Ciptaan unta simple boleh jadi. Simple kan? Tidak. Orang tengok unta, kaifa khuliqat. Mana lebih hebat unta dan manusia? Mana lebih hebat? Allah kata, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kenapa tidak kamu perhatikan unta bagaimana diciptakan? Maknanya step pertama tengok unta yang simpul-simpul boleh masuk akal ke tidak. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak perhatikan? Kamu lebih complicated. Sebab kamu walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah suruh perhati langit. Mana lagi senang ciptaannya, langit ke manusia? Mana lagi senang? Manusia. Sebab itu Allah kata, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha. Apakah kamu tu lebih mudah ciptaannya, lebih daripada langit yang Allah tingkatkan ketebalannya dan tinggikan? Jadi banyak-banyak Allah suruh perhati semua. Kita ni Cuma pati bag, jam tangan. Tengok tu bang, sweet. Dia kira sweet-sweet dia lagi dah. Berhati langit, bumi. Eh, unik lah benda ni, tak ada kat kampung kita. Haa, bang, go, pergi Vietnam. Saya tengok ada kempen pergi bila Vietnam, bibir lah bimbing je. Masya Allah, nanti. Ya Allah, ya Tuhan, tak nak sabar macam ni. Boleh lah. Allah suruh perhatikan jauh. Kita suka tengok, kita suka perhatikan ciptaan manusia yang tak ada apa pun. Ciptaan manusia tak ada apa pun, kita suka perhati. Kalau berjalan pergi meeting ke pergi mesyuarat apa-apa malam, jalan elok sakan. Tak pandai dalam mesyuarat, kecil macam 5 sen. Bila pergi shopping 50 sen macam. Ada yang diuji Allah Ta'ala dengan perasaan yang luar biasa. Dia jalan dengan suami dia pagi. Tambah aku ni keluar seorang. Dia dah tenang dah kedai-kedai dia tu ya. Kedai-kedai dah diimnya. Ya, masya-Allah luar biasa. Tak percaya tengok dia datang macam benda. Dengan lelaki Allah Rasul dia datang. Allah Rasul dia datang. Perempuan masya-Allah baik besar, baik kecil. Di dalam beg ada beg lagi, dalam beg ada beg lagi. Tengok-tengok ke kucingan. Fitrah. Tengok-tengok buku yang sepatutnya mengajar kita kan. Fit bukan main. Qadar Allah. Qadar Allah. Macam ni dah tahu. Baik. Ingat kan? Qadar Allah. Menyebut ini menggantikan membebel. Menyebut ini supaya kita boleh mengelakkan membebel. Kalau tak membebel, itulah bapak dah kata tadi sekian-sekian. Setengah jam dia. Qadarallahu ma syaa fa'al. Pak, qadarallahu ma syaa fa'al. Iyalah, iyalah. Pak tak terima. Qadarallahu ma syaa fa'al. Al-Zalik, yang ketiga. Isi-isi dalam beriman dan qadar ni, perkara yang berkaitan dalam beriman dan qadar, yang pertama Allah Ta'ala ilmunya menyeluruh. Ilmu yang menyeluruh tu pula ditulis pula dalam takdir, okay? Dalam maqadir khalaiq. Bila ditulis 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit bumi. Kemudian yang ketiga kita beriman. Asalis al-iman bi anna jami'a al-kainat la takunu illa bimasyiatillahi wa iradatih. Kita beriman bahawasanya semua yang ada tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah. Takdir itu yang Allah telah tulis hanya akan berlaku dengan syarat masyiatullah. Allah nak dia berlaku. Masya'at fa'al. Apa yang Allah nak berlaku, dia telah takdirkan. Sebab Allah telah takdirkan api membakar, tapi Allah nak kepada Ibrahim tak terbakar. Nampak tak? Allah telah takdirkan api membakar. Normally api membakar, tapi Allah nak kepada Ibrahim dia tak membakar. Jadi kita katakan ilmu yang telah dia tulis dengan ilmunya, dengan tulisannya pada tadi, hanya akan berlaku dengan masyiatullah. Sebab itu kita tak gabungkan. Qadar Allah, Allah telah mentakdirkan, dan kita beriman bahawa semuanya bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Masya'a fa'al. Fakullu syai'in waqi'un bimasyiatillah. Setiap perkara hanya akan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama sya'allahu kan, apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tak hendak pasti tak akan berlaku walaupun kita hendak. Orang buat gimmick-gimmick, bukan main 10 kali trial masa function itu tak jadi gimmick. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sebab itu janganlah keterlaluan ni. Manusia ni kalau dia berusaha keterlaluan, puluh nak dapatkan projek tu, kalau dah buka resmi kau tak akan dapat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, tolong kasihani tubuhmu. Tolong kasihani, janganlah berusaha sampai penat ya. Sesungguhnya kamu takkan mati, melainkan kamu makan rezeki. Jadi janganlah sampai pukul 3 apa meeting bisnes lagi dah lah tidur. Sekejap lagi nak pergi pulang, sekejap lagi duit. Ada yang keterlaluan dia, macam dia yang menentukan rezekinya, sebenarnya Allah Ta'ala yang menentukan. Baik. Sawa'un kana ma yata'a sawa'un kana ma yata'allaqu bi fi'lihi subhanahu kal khalqi wat tadbiri wal ihya'i wal imani wal imatati wa nahwi dhalik. Semuanya berkaitan dengan kehendak Allah, sama ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah seperti menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan, mentadbir, mencipta. Maknanya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu terkait dengan dia hendak. Dia hendak dihidupkan, dia nak mati, dia matikan. Sebab itu ada hadis menyebut ad-duha qad yadfa'ul qada. Hadis tapi sebagian yang dhaifkan, doa kita ni kadang-kadang sampai boleh menolak qada. Dengan demikian jangan putus asa dari doa. Stage 4 cancer qadar ni macam mati. Jangan putus asa doa. Kadang-kadang dia boleh sampai kita peringkat mengubah Allah. Jadi banyakkan doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia nak dan dia pilih. Allah cipta banyak dan Allah pilih untuk berlaku. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Allah Ta'ala yang mencipta sesuatu dan dia memilihnya. Maknanya walaupun Allah dah cipta, dia masih lagi terkait dengan pilihan Allah Ta'ala. Kita nak pilih isteri pun dah hilang dah, tapi Allah Ta'ala pilih untuk si fulan, jadilah si fulan. Nah, qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi dalam suratu suratu An-Nisa ayat 90, firman-Nya, kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberikan kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangi kamu. Surah An-Nisa ayat 90. Sebab itu kadang-kadang bila sebab itu manusia dia tak sepatutnya putus asa dan tak sepatutnya kenapa. Memang Allah nak dah. Memang Allah nak, kenapa lah? Ya Allah tak nampak ke Zain Zain ni semua bernama Israel dan sebagainya? Allah nak. Allah nak akan berlaku. Itu di antara kesan daripada orang tak nakkan Quran, hadis, tak nakkan Islam. Itulah akan berlaku. Bila manusia tak nampak di Allah Ta'ala, antara bentuk ancamannya Allah sallallahu, Allah Ta'ala menjadikan musuh kamu menguasai kamu. Itu di antara yang Allah ancam mukmin. Sebaliknya, kalaulah kamu itu beriman, law anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah orang-orang yang beriman itu, orang-orang kampung itu beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan barakat. Nah, itu merupakan hukum Allah Ta'ala di bumi. Lagi kalau kamu kuat kepada Islam, Allah Ta'ala akan mengadakan kesannya. Kalau kamu meninggalkan Islam, ialah kesannya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr," telah berlaku kerosakan di bumi dan di daratan dan di lautan disebabkan kasabat aidin nas, disebabkan usaha kamu. Orang Palestin. Cuba kita tengok ke Palestin dulu-dulu. Kalau orang pergi dulu-dulu Palestin. Sama macam bila dekat US ya. Jadi dia pakai skirt, pakai pergi ke London. Masya Allah, tiup dia cuba tengok lah ARG dengan pakai tiup. Orang Melayu pun tak maju. Ya. Tapi ya. Ya. Kalau sebab itu manusia jangan putus asa berdoa. Sebab itu Nabi kata doa kadang-kadang boleh sampai mengubah qada. Ya rundul qada. Kan banyak berlaku kadang-kadang doktor dah kata oh ni 3 hari lagi habis. Doktor kata sebulan lagi ni. Tapi doanya, iltijaknya yang sungguh-sungguh kepada Allah Taala berlaku miracle. Ya, ada seorang sahabat kita, istrinya tak pernah haid. Tak pernah haid dari kecil. Dia hanya haid bila makan ubah. Bila doktor check, budak tu baru 20 lebih umurnya. Dia kata rahimnya telah pun worse daripada orang yang telah menopause. Dan tidak ada kemungkinan untuk dia mengandung. Bila bakal suaminya ni tahu, hampir-hampirlah nak tak jadi kahwin. So kita bagi nasihat, itu semua ketentuan Allah Ta'ala. You kahwin, you sir. Bila dia kahwin, Allah, lepas 6 bulan tu, maknanya bila dia kahwin pun isteri tetap lagi kena makan ubat untuk datang haid. Dia Allah Ta'ala, isteri yang mengandung, doktor kata miracle. Allah Ta'ala wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah, kita katakan ini muda, Allah telah menjadikan isteri Imran mengandung nini-nini. Ya? Ya? Nini dah, dia boleh mengandung. Allah Ta'ala. Bahkan ada yang telah pun beranak tanpa suami. Ya. Jadi ni. Yang keempat, beriman bahawa alam semesta ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Beriman bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu bidawatiha dengan zat-zatnya dan sifat-sifatnya dan gerakan-gerakannya. Maknanya kita bergerak ni, angkat tangan, ini pun Allah cipta. Allah cipta. Kita senang macam ni lah. Kita buat orang mereka benda kan. Mereka kereta, mereka robot. Tengok macam mana. Berapa daya dan akal yang nak diperahkan untuk menjadikan belah ni berfungsi, belah ni berfungsi, belah ni. Bukan kita buat satu terus semua berfungsi. Kan? Kalau kita tengok tubuh manusia lagi complicated, kenapa dia boleh berfungsi? Allah menciptakan dia berfungsi. Kan? Nak bagi supaya yang dibulatkan Allah Ta'ala ni berbentuk mata ni berfungsi luar kerja. Kalau lah tubuh manusia ni dikaji mengikut sudut, dipanggil arkitek untuk fikir, dipanggil engineer untuk fikir bagaimana bentuk rasanya, oh berapa tenaga diperlukan untuk angkat tangan yang begah ini, berapa makanan, gerak kaji berapa banyak, Masya Allah, pendetilan yang luar biasa. Tengok orang tu gemuk, besar, kaki dia kecil. Kalau ikut sistem gaji-gaji manusia, tak boleh di badan besar ni lah. Kaki ni tak ditanggung bergerakkan. Tapi Allah Ta'ala boleh jadikan. Ha. Tengok orang yang besar-besar, bila dia rukuk, berat, beban dah ke mana tu. Boleh pula dia boleh tahan rukuk. So ini kira-kira apa pula? Dari Allah Ta'ala menjadikan setiap benda, dan setiap fungsi-fungsinya Allah jadikan. Bahkan perbuatannya juga Allah cipta. Allah ciptakan. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun ta'malun. Allah cipta kamu dan segala perbuatan kamu itu pun Allah cipta. Sebab itu kita boleh rukuk. Kalau tengok ni kan, sandaran ni cuma kan, tengok macam mana orang nak rukuk. Kalau tiang tegak mungkin senang. Kalau ada dari kebengkok, kena tali-tali kat sini, tali. Kena ada saw kan. Nak bagi dia boleh. Allah Ta'ala jadikan kamu rukuk, kamu tak perlu bertungkat. Ha, kamu auto balance, oh, kamu gerakkan di sini ya, ya. Angkat kaki sebelah dengan badan, Allah Ta'ala cipta gerakan. Sebab itu Allah tanya, "Amai, siapakah yang memegang burung tak kena dia terbang?" Ha? Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Ha? Awalam yanzuru. Ha? Macam ayatnya? Surah Al-Mulk kan semua hafal. yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang memegang burung melainkan ar-Rahman. Burung itu berjalan, Allah pegang dia. Dan Allah ciptakan dia untuk sesuai terbang. Sebab itu burung dia tak ada gayat. Kalau Allah ciptakan bagi burung gayat, bising burung. Allah ciptakan kita ni jenis melata, diciptakan gayat, diciptakan takut. Kalau tidak, sesuai. Baik. Qala Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu kami jadikan dengan qadarnya. Jadi bagaimana bahawasanya alam semesta ini adalah makhluk Allah, Allah ciptakan makhluk ini bukan itu saja. Allah cipta zat, Allah cipta gerakan-gerakannya, dan Allah ciptakan perbuatan-perbuatannya pun Allah cipta. Sebab itu apa yang kita buat itu merupakan benda yang boleh kita buat. Rupanya manusia pun boleh masuk dalam air untuk beberapa ketika, kan? Dia takkan lemas, dia masih boleh menyelam. Allah cipta. Allah cipta kita tak boleh terbang. Ibu bola kepak macam mana pun takkan terbang. Sebab itu Allah tak cipta untuk orang melainkan Superman. Apa lagi? Lagi? Lagi? Tengok apa ni? Tengok dalam tidur. Tapi senang je, kita nak batalkan cerita-cerita tu. Sebab cerita itu kadang-kadang menjadi akidah budak-budak. Budak-budak tengok ada Batman dia, Masya Allah, sekian berpuasa. Kan budak-budak dia pengaruhi dia percaya, kan? Ha, macam mana kita nak batalkannya? Kita suruh dia tengok Batman segalanya itu. Dia cakap semua ni bohong. Kenapa bohong tu? Tengok masa tsunami, seorang pun tak datang. Masa tsunami, mana pergi Superman, Superboy, Ultraman, semua tak datang. Tak ada sebenarnya. Tadi masa kita accident, tak datang pun dia. Oh, macam tu. Baik. Itu empat perkara yang perlu kita ketahui dalam beriman terhadap takdir Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir tidak dapat menjadikan seorang hamba beralasan meninggalkan kewajiban atau melakukan kejahatan atau maksiat. Ini muka surah 47. Beriman kepada takdir tidak, bukanlah boleh dijadikan alasan untuk menjadikan seseorang hamba meninggalkan kewajiban, melakukan kejahatan dan maksiat. Kerana jika mereka beralasan demikian, maka alasan mereka itu adalah batil berdasarkan dalil-dalil berikut. Ada orang kata dia minum arak. Apa yang buat Allah dah takdirkan aku minum arak? Ya Allah, pergi masjid, Allah dah takdirkan aku duduk di sini. Suruhnya dengan apanya, tonggak arahnya. Dia kata ini takdir Allah Ta'ala. Kita katakan berdalil segitu batil berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 148, orang-orang musyrik akan menyatakan, kalau Allah menghendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dan tidak pula kami haramkan sesuatu apapun. Jika mereka dibolehkan beralasan dengan takdir, maka pastilah Allah tidak akan menyiksa mereka. Jadi jawabannya, jika mereka dibolehkan beralasan dengan takdir, maka pastilah Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka. Persoalannya, orang menyatakan, dah takdir Allah Ta'ala. Kita tanya, bila kau naik ke Lauh Mahfuz, yang kau tengok dalam list, kau akan jadi macam ni. Jadi sekarang kau telah tuduh Allah Ta'ala. Ya? Jadi tak ada sesiapa pun yang pernah pergi ke Lauh Mahfuz dan tengok apakah surat tentunya, supaya dia menyatakan dah takdir Allah Ta'ala begini untukku. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 165, supaya tidak ada lagi bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-Rasul itu. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya Allah telah pun utuskan Rasul, Rasul telah terangkan segala-galanya. Dengan demikian manusia tak ada alasan lagi tak tahu pada keadaan. Berarti tak kira, kami tak tahu ni, ingatkan boleh, hukumnya tak boleh. Dah, semuanya telah pilih. Quran dah ada, hadis dah ada. Maknanya berhujah dengan takdir, maknanya yang dia kata tak tahu, oh kami tak tahu rupanya gini, tak valid kerana Allah telah pun utuskan Rasul telah turunkan wahyu dan Allah Ta'ala juga telah menyiapkan engkau dengan version apa ya? Kata orang perisian ini hanya boleh diterima oleh komputer yang versionnya sekian, sekian, sekian. Allah juga jadikan itu pada kamu. Maknanya ada mata, ada lidah, alam naja'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Maknanya wahyu dan apa yang diajarkan oleh Rasul semuanya masuk dalam kemampuan kamu untuk faham. Kami telah jadikan kamu akal, mata, lidah. Tengok mata je kalau tak nampak, boleh tanya dengan mulut, ni kenapa, ni kenapa, ni kenapa. Lisanan wa syafatain. Oh, rupanya Allah Ta'ala jadikan seseorang tadi bercakap, tengok orang bisu. Ada je, ada juga bibir dia, ada juga lidah dia, kenapa dia tak cakap? Allah cipta. Ada yang Allah ciptakan alatnya, Allah hilangkan fungsinya. Tadi kembali kepada perkara yang keempat tadi, Allah ciptakan fungsinya, Allah ciptakan alamnya, tapi mungkin Allah boleh hilangkan fungsinya, dan itu semua bergantung nomor tiga ya, bergantung pada kehendak Allah sahaja. Dari manusia telah Allah ciptakan hati, mata, lidah. Sebab itu Allah Ta'ala beralasan dengan mata, lidah dan hati untuk memasukkan orang dalam neraka. Allah kata, "Walaqad da'na li jahannam katsiran min al-jinni wal ins." Telah kami campak dan masukkan ramai jin dan manusia dalam jahannam. Lahum qulub, mereka ada hati, la yaqruna biha. Tapi mereka tak cuba nak gunakan fungsi hati. Walahum a'yunun, mereka ada mata, la yubsiruna biha. Mereka tak guna mata untuk tengok. Walahum adhanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha. Mereka tak gunakan fungsi telinga itu. Allah kata akhirnya, ulaika kal an'am, mereka itu tak ubah seperti binatang, bahkan adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Atau Allah Ta'ala pula berhujah, kamu ada Quran, Quran kamu kami cantik lagi, syamilnya, gitunya, giginya, bunga-bunganya. Kamu ada mata, mata bukan main lagi dengan spek birunya, merah, hitamnya. Sebab kalau satu fungsi saja mungkin tak cukup, sebab dia tengok berapa ramai orang ada mata berlanggar. Mata dia luar, dia berlanggar lagi. Kita tak akan tengok orang buta langgar. Orang buta tak berlanggar, dia luar berjalan. Orang ada mata ni berlanggar. Tak kira tengok cermin semua langgar. Nasib baik kan? Awas cermin. Orang buta tak langgar cermin. Orang yang celik, dahin food, masuk lubang. Masuk lubang, langgar cermin. Dekat JMI, ada seorang pelajar, dia agak berisi, langgar cermin, pecah perutnya. Hari pertama, lepas tu dia membubur, awas cermin, awas cermin. Mana pergi mata manusia tak tahu. Ya. Bahaya. Itu cermin. Kalau kita pergi JMI kan, macam krium semua. Cermin, gini. Nak jimat kos, kan? Cermin, rupa cermin lagi murah. Sesuai itu. Biasanya akan melanggar jawab asli. Orang buta tak? Nah, walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka itu telinga dan mereka tak dengar dengannya. Cukup dengar benda lain. Mengubah fungsi. Fungsi yang sepatutnya tak guna. Baik. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah persis macam binatang, bal hum adh. Jika takdir Allah boleh dijadikan alasan bagi orang-orang yang melanggar aturannya, maka Allah tidak akan mengutus para rasul. Karena jika mereka tetap melanggar setelah bila rasul diutuskan kepada mereka, maka mereka akan ditimpakan hukuman melanggar kerana sudah diberitahukan para rasul tersebut. Maknanya guideline telah disebut, telah diberikan arahan, telah diberikan, langgar juga, so tak ada alasan. Sebab itu Allah Ta'ala pun berfirman, wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna, kami tidak akan, wa ma, kami tidak akan mengazab sehinggalah kami utuskan, hatta nab'atha rasulah, sehingga kami utus kepada mereka rasul. Sebab itu orang yang dengan takdir Allah tak sampai rasul, mereka tak kena azab, dipanggil ahlul fatrah. Orang yang berada di Amazon, yang masih lagi apa nama, topless, apa, tak pakai baju, tak pakai apa, bukan topless je, semua naked. Ada yang nah, yang tak sampai rasul, duduk dengan ular, dengan apa di dalam hutan, rasul tak sampai, dai pun tak sampai, sebab tadi syurun yang boleh masuk ke dalam. Ya, sebab apa? Subhanallah, Sebab kalau da'i masuk ke dalam hutan tu, berlaku apa-apa, da'i lagi laju lari, kan ketawa oleh orang. Saya pernah tengok satu keadaan yang melucukan di tempat di UAE dulu. Kita buat apa nama sembelihan korban dekat masjid. Jadi bila lembu tu terlepas, ustaz tu laju ni lagi. Orang lain dah ketawa ke dia pula. Punya letakut. Alamak ustaz, dia laju. Baik, masya Allah. Aku mencari dia pula kan. Ustaz lain dengan saya. Baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahad," tidak ada seseorang pun melainkan telah ditentukan Allah Ta'ala akan tempatnya di syurga atau neraka. Ada ni syurga neraka, insyaAllah syurga. Muslim syurga insyaAllah. Mendengar perkataan itu, seorang sahabat berkata, "Faliman la'amalu ya Rasulullah?" Then apalagi gunanya kerja kalau dah masing-masing ditetapkan syurga maupun neraka? Alangkah baik kita pasrah saja dengan takdir. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, "Tidak. Tidak, mana kamu tahu kamu neraka? Mana kamu tahu kamu syurga?" Allah kan Nabi kata, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqadah." Berlaku, berbuatlah, kerana semuanya akan dipermudahkan. Kalau orang nak pergi kuliah, walaupun jauh, sampai. Kalau dia nak buat. Tapi kalau dia tak nak, sebelah pun tak pergi. Ya. Berapa ramai orang miskin pergi haji? Berapa ramai orang kaya tak pergi haji? Selepas dia fly. Tak boleh turun di Mekah. Pergi balai US, UK. Kan? Berapa ramai? Kenapa haji pun tak pergi ke masjid? Lima kereta kat rumah. Lima kereta ke rumah. Tak pergi masjid. Ha? Kereta blok. Oh, kereta blok lah. Sedangkan pakcik ni ada kereta sorong. Kereta sorong. Kereta sorong. Sampai. Jadi, malu. Dulu-dulu kan orang kata, susahnya nak masuk universiti. Buat apa yang pergi? Boleh pergi. Berapa ramai orang yang tak apa-apa nak ni pun. Tapi pula sampai dan boleh pergi. Pergi jauh. Jadi, malu. Fakundun muyassarun lima khul. Berusaha, insyaAllah Allah mudahkan. Kalau tak nak, hendak seribu. Tak hendak seribu. Itu laju. Baik. Sedang lafaz hadis dari Muslim nyatakan, setiap seseorang itu dimudahkan untuk menjadi takdir yang diciptakan sebelumnya. Tengok orang tak berkaki, tak bertangan, Allah takdirkan dia sekian, tapi dia hendak. Allah mudahkan dia berjalan dari takdirnya sampai masuk universiti, boleh pula jadi pensyarah. Ada seorang buta jadi pensyarah. Berapa ramai orang celik, SPM pun tak ada. Ya. Berapa ramai orang yang, ya, Allah mudahkan kalau dia nak. Muyassarul lima khuliqah. Akan dipermudahkan Allah Ta'ala untuk dia menjalani takdirnya. Itu pelik kan? Allah cipta tak sempurna, orang pun masih berfungsi. Tengok orang cacat. Allah cipta dia tak sempurna. Berfungsi. Boleh elok pula kahwin, ada pula anak kan, orang cacat. Tapi cuba ciptaan manusia kalau tak sempurna. Reject, buang. Kereta. Dua tayar ni pasang. Dua lagi tak cukup, tak ada jalan. Tapi Allah, benda yang Allah cipta tak sempurna pun masih berfungsi. Ciptaan manusia kalau tak sempurna memang tak berfungsi. Beza. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan melarang hambanya, dan dia tidak memberikan beban kepada hambanya. Ini juga merupakan asas-asas takdir, bahawasanya apabila Allah menciptakan hambanya, memerintah dan melarang. Perintah dan larangan dalam Al-Quran itu tidak berlaku melainkan sesuatu yang mesti mampu dilakukan oleh manusia. Sebab Allah Ta'ala tidak akan memaksa kita buat benda yang tak mampu. Sebab itu Alhamdulillah, tak ada ibadah-ibadah kita yang kena buat dalam laut. Itu hanya dibikinkan oleh few factor je. Semua benda yang disuruh benda-benda yang mudah, yang boleh makcik-makcik datang ke masjid dengan auto tour senior steady standar kali ni semua masuk. Ya. Saya ingat di antara benda yang boleh memeriahkan masjid sebelah ni buat kedai kopi. Auto tour suka di jalan sikit naik, sikit naik, dan toilet kena banyak. Jadi minum begitu lagi. Kita tengok kan masjid yang sebelahnya ada kedai-kedai minum meriah. Sebab ya tak sama. Orang muda dia tahan waktu tu tak boleh. Baik baiklah apa. Saya tengok pagi-pagi Sabtu bukan main. Pakcik tu dengan isterinya sama-sama. Saya nak siapkan yang pakai tegung. Siang-siang lah sikit pergi ke kedai makan. Dia berjalan jalan kaki dengan tegung. Dia menyebabkan aksiden kat jalan tu. Ya. Dan juga orang-orang yang apa nama terawih ya. Ambillah isteri naik kereta jalan. Jangan biarkan dia terkung balik dorong-dorong pula. Boleh isteri dia orang yang tengok dia. Ini kan. Nampak tak jawab? Buang-buang. Jadi Allah Ta'ala tidak akan membebankan sesuatu makhluknya melainkan apa yang dia mampu. Jika perbuatan seorang hamba itu adalah dipaksa, maka berarti dia dibebankan bebanan di luar batas kemampuannya, dan itu adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan membebankan seorang melainkan apa yang illa usaha, melainkan apa yang dia mampu. Oleh kerana itu, jika seorang melakukan maksiat kerana ketidaktahuannya atau kerana dipaksa, maka dia tidak dikira dosa. Katalah orang dipaksa buat maksiat, sebab tak dikira dosa. Jadi dia buat tidak boleh menyalahkan takdir. Sebab kalau dia terpaksa buat, kalau dipaksa atau kerana terpaksa makan babi kerana takut mati juga, tak ada makanan lain, so dibenarkan. So tidak boleh dijadikan alasan sebagai takdir. Apa boleh buat takdir kami jadi makan babi je. Ha? Ada makanan lain selain babi. Tapi bila terpaksa, tak fikir dosa. Dia kan fleksibel. Arak tak boleh minum. Bila tak ada air lain melainkan arak dan kencing je. Ha, minum arak. Kata dalam kita, kita terpaksa dimasukkan dalam penjara. Di mana tu? Ha, dimusirkan di mana kan? Apa penjara yang nak ditutup tu? Guantanamo. Ha. Baik, tak diberikan apa-apa. Ada arak, ada air kencing. Minum arak. Ini lagi. Minum sekadar. Nah, ya sudurlah maka. Ya, menyambung nyawa. Begitu juga khizir. Makan sekadar menyambung nyawa. Apa cicak asap? Buat sate. Sesungguhnya takdir Allah Ta'ala itu bersifat rahsia. Tadi yang disebutkan tadi, takdir Allah dia rahsia. Bila rahsia, tak bolehlah orang gunakan hujah. Tak tahu, siapa yang pernah pergi Loh Mahfuz untuk nyatakan telah ditasib, ditakdirkan Allah nasib ke begini. Tak? Yang berikutnya, kita semua melihat bahawa manusia selalu berusaha agar urusan dunianya sesuai dengan keinginannya, sehingga dia berhasil mendapatkannya. Dan dia tidak akan meninggalkan menuju apa yang tidak diinginkannya, lalu menggunakan takdir sebagai alasannya. Lalu mengapa dia meninggalkan urusan agamanya yang bermanfaat baginya di akhirat kepada sesuatu yang membahayakannya, lalu menjadikan takdir sebagai alasannya? Tidakkah urusan dunia dan akhirat itu tidak berbeza? Sama saja jika dikaitkan dengan takdir. Dia tengok orang yang tak ada apa-apa berusaha pagi, petang. Dia tak nak sampai tak boleh berasap dapurnya. Dia berusaha collect apa nama kotak ke apa ke. Dia nak pastikan juga agar dapurnya berasap pada malam ini. Begitulah juga akhirat, usahakan. Oleh kerana manusia jarang menjadikan takdir alasan itu dia tak kerja, begitulah juga sepatutnya akhirat menggunakan alasan yang sama. Orang yang beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajipan atau melakukan dosa, jika ada seseorang yang menzaliminya, mencuri harta ataupun menginjak-injak martabatnya, lalu beralasan bahawa itu semua adalah disebabkan oleh takdir, dan dia berkata, janganlah kamu marahiku kerana apa yang saya lakukan ini kerana takdir Allah, maka dia pasti tidak akan dapat menerimanya. Kalau dia pencuri datang ke rumah kita, dia nak curi, kan kita akan halang. Tiba-tiba Pencuri dia kata, eh, jangan marah aku, ni takdir Allah Ta'ala untuk aku curi kereta kamu pada hari ini. Baik, orang yang kena curi boleh tak diterima hakikat tu? Tak ada, eh tak. Ha, jadi sepatutnya begitu juga ada dalam bab akhirat. Kita seboleh-bolehnya mengelak mudarat yang berlaku dan seboleh-bolehnya mendapatkan manfaat. Kalau dalam bab dunia kita boleh menggunakan cermin mati itu, kenapa untuk akhirat tidak guna cermin mati yang sama? Diriwayatkan bahawa ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab menerima laporan tentang seorang pencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potongan tangan, beliau lalu memerintahkan dilaksanakan hukuman potong tangan tersebut. Akan tetapi pencuri itu tiba-tiba berkata, sebentar wahai Amirul Mukminin, aku mencuri adalah disebabkan takdir Allah. Setelah mendengar itu Khalifah berkata, dan begitu juga kami potong tanganmu dengan takdir Allah. Tengok andainya. Cukup setakat itu intronya. Sebenarnya bid'ah dalam bab berikmat mazhab yang mendustakan takdir. Ada soalan sampai sebelah setengah lah. Tapi semalam kita dah umum. Siapa nak semalam muat tahu dia tu lagi. Kita nak membantu beberapa pelajar untuk menyambung pelajarannya, dan mereka itu merupakan orang saleh yang kita kenal. Jadi kalau ada yang berhajat dan sebagainya, kita boleh teruskan, dan itu insya Allah menjadi amal jariah. Ada soalan? Ada yang isi korang? Isi korang? Saya pesan dan saya rasa saat ini setiap kali kami berkuliah, kita tengok apa yang